kang lumba sok tetotiro tetotiro tetotiro kumitir bedak ing pinggir tonggo mono cuma tono nganggo sepo mampu sore mumpung padang membulane mumpung jembat kalangani yo surau. Sanggup pengantin anyar jangan.